Mitra bisnis, pemerintah berencana membatasi kepemilikan lahan sawit untuk satu grup perusahaan atau holding company hanya boleh menguasai maksimal total 100 ribu hektar dengan alasan untuk mencegah terjadinya kartel. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai, jika dilakukan, pembatasan itu akan menghambat pengembangan kebun baru yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis, Kavi Kurnia. Bang Kavi, apa komentar Anda? Kalau menurut saya sih, kartel itu, umpama misalnya penguasaan lahan itu tidak dibatasi gitu loh. Kartel itu masih bisa terjadi sebenarnya, oke? Kartel itu masih bisa terjadi kalau terjadi misalnya perundingan-perundingan dagang yang sifatnya, katakanlah akhirnya lahan itu dibatasi dan kemudian katakanlah kita ngomong kasar aja lah ada 200 pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Kalau 200 pengusaha kelapa sawit itu bersama-sama kemudian bertemu, berembuk, dan kemudian memutuskan kartel, tetap aja menjadi kartel. Pembatasan lahan ini adalah menurut saya punya logika, tapi kalau pemerintah mau mengatakan ini adalah sistem yang 100% aman untuk mencegah kartel, tidak juga gitu. Sebenarnya kan begini, yang diinginkan oleh setiap pengusaha adalah satu, kepastian berusaha. Kemudian keamanan dan jaminan berusaha. Artinya, kalau kita mau berusaha, tidak akan ada perubahan-perubahan. Karena setiap kali ada perubahan, itu akan membuat pemegang saham cemas, dan kemudian juga akan membuat hubungan kita dengan investor luar negeri misalnya juga terganggu. Demikian juga dengan bank. Jadi yang harus diperhatikan pemerintah itu adalah bahwa setiap kali mereka melakukan perubahan kebijakan, sejauh mana kebijakan itu akan mengusik ketentraman berusaha. Bagaimana jika aturan ini ditujukan untuk mencegah monopoli, Bang? Monopoli itu adalah terjadi kalau misalnya ada beberapa grup menguasai suatu bidang sedemikian besar dan sedemikian efektif sehingga orang lain yang mau masuk itu tidak akan bisa masuk atau masuknya sangat susah. Jadi bisa aja misalnya hal itu terjadi adalah karena pemerintah yang ingin supaya jangan terjadi monopoli misalnya, bisa saja seperti itu. Kalau pemerintah punya sistem gitu loh bahwa lahan yang dikuasai pemerintah itu harus dibagi-bagikan ke rakyat, sistemnya pakai apa? Nasionalisasi lahan, satu. Kedua, apakah ada konsesi pertanian plasma rakyat misalnya? Atau misalnya petani membentuk koperasi dan kemudian lahan itu dikonsesikan ke koperasi-koperasi tertentu misalnya. Jadi sistemnya bisa bermacam-macam. Lalu sebagai pengamat bisnis, bagaimana Bang Kavi menilai rencana kebijakan ini? Saya bukan pengusaha sawit ya, jadi saya sih tidak punya kepentingan apa-apa di sawit dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa di sawit gitu loh. Tapi dalam overall kebijakan pemerintah butuh dilakukan secara transparan gitu loh. Dan yang paling penting adalah memiliki logika yang pas gitu loh. Kalau logikanya nggak pas dan kemudian hanya sesuatu yang sifatnya dilakukan for the sake of political gitu loh, nggak ada logik yang jelas gitu loh, itu akan jelas mengganggu bisnis kita gitu loh. Jadi kalau saya sih bilang sebaiknya pemerintah lakukan kajian, karena seringkali kebanyakan putusan-putusan itu kelihatannya bagus di atas kertas gitu loh, tapi ketika diimplementasikan di lapangan ternyata tidak bisa dilakukan dengan semestinya gitu. Demikian pengamat bisnis Kavi Kurnia, saya Wendy Lim.